إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kita bisa melaksanakan salah satu perintah dari perintah-perintahnya berupa sholat maghrib. Alhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan ta'lim kita, pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarhum Datul Ahkam li Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita di dalam urusan agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Dan semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat hum rahmah wa haffat humul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa yatadarusunahu bainahum dan mereka saling mengajarkan Al-Quran, saling mengajarkan kitabullah di antara mereka, kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan, dan akan meliputi mereka rahmat Allah, dan akan meliputi mereka malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah para malaikatnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an, di mana empat perkara ini tidaklah didapatkan kecuali oleh orang-orang yang duduk di masjid dan membaca Al-Quran dan saling mengajarkan Al-Quran tersebut di antara mereka, kiraatan wa fahman wa amalan, baik mengajarkan Al-Quran secara cara membacanya, memahami maknanya dan pengamalannya. Nah, yang mereka yang duduk di masjid dan bertolabul ilmi, enam tentunya dengan niat yang ikhlas semata-mata karena mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Enam, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Dan di masjid kita ini setiap malam ada enam dars, ada ta'lim. Enam, yang mungkin di tempat-tempat lain jarang didapatkan. Ya, di tempat-tempat lain jarang didapatkan. Enam, fa barakallahu fikum, maka pergunakanlah kesempatan yang baik ini. Dan pergunakan kesempatan yang baik ini enam untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh enam tafaqquh fid din, mendalami agama ini, menghadiri majlis-majlis taklim. Enam, yang semoga dan semoga dengan niatan yang ikhlas dan kesungguh-sungguhan kita di dalam menghadiri majlis-majlis taklim enam di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan enam empat perkara ini kepada kita. Dan kemudian ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah bahwasanya kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah kita, dan bahwasanya dan satu Dzulhijjah jatuh pada hari ini. Nah, di mana bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan di waktu-waktu yang lainnya. Dan di antara keistimewaan atau keutamaan bulan Dzulhijjah tersebut, bahwasanya amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah dan disyariatkannya ditunaikan ibadah haji. Dan demikian padanya disyariatkan untuk berkurban. Demikian juga disyariatkan untuk berpuasa Arafah bagi kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji. Enam, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yaji min dhalika bi syai'in. Aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah hari-hari yang dilakukan padanya amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Jadi bagaimana kalau dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang keluar berjihad dan dia membawa hartanya dan tidak kembali dari yang demikian sedikit pun, yakni jiwanya terbunuh dan hartanya dirampas oleh musuh. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakum jami'an. Fa barakallahu fikum, maka inilah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka mari kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk kita penuhi enam waktu-waktu kita, umur kita, hidup kita, dan terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan. Nam yang semoga dan semoga nam kita mendapatkan nam mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nam semoga kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nam dimana apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan mengumumkan atau memberitahukan kepada Jibril, dan Jibril nam memberitahukan kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan nam diletakkan untuk hamba tersebut al-qabul, penerimaan di dunia nam ataupun di bumi. Fa barakallahu fikum ayo ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an. Nam ala kulli hal, nam mari kita berlomba bersungguh-sungguh dan melakukan ketaatan amalan soleh, diantaranya dengan menghadiri majlis-majlis taklim di masjid, yang sungguh keutamaannya menghadiri majlis taklim di masjid tidak didapatkan di tempat-tempat yang lainnya, tidak didapatkan di tempat-tempat yang lainnya, karena disebutkan dalam hadis wamajtama qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, dari masjid masjid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Menertibkan anak-anak di waktu-waktu salat dan di antara maghrib dan isya. Barakallahu fikum. Ya, ini merupakan perkara yang penting ya bagi kita semuanya. Perkara jaga malam ini, perkara menertibkan anak-anak kita di waktu-waktu salat. Alhamdulillah. Dan kita melihat dan kita menyaksikan ya beberapa hari yang telah lalu, dan ketika ikhwah saling bertaawun untuk menertibkan anak-anak di waktu-waktu sholat, alhamdulillah tenang ya, tenang enak. Dan sekali lagi, ini bukan berarti orang tua ya bertawakal ataupun menyerahkan kepada yang menertibkan anak-anak, bukan. Tapi tetap sebagai orang tua, nah, berikanlah nasihat, berikanlah perhatian, bimbingan dan arahan kepada anak-anaknya untuk apabila menghadiri sholat, nah, hendaklah tertib, hendaklah tenang, ya, jangan ribut, ya, nah, dan nah, datang ke masjid dalam keadaan memang siap untuk sholat, ya, siap untuk sholat, ya, nah, sehingga datang ke masjid dengan pakaian yang rapi, ya, nah, sudah bersuci di rumah, ya, nah, sampai di masjid langsung masuk masjid, kemudian mencari shof yang kosong, ya, nah, barakallahu fikum, maka ini merupakan kewajiban orang tua, merupakan kewajiban orang tua, bukan, nah, yang jaga malam ataupun regu-regu enam keamanan, bukan ya, enam kita hanya sekedar bertahun, hanya sekedar bertahun, dan sekali lagi enam kita hidup bermasyarakat, kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa acuh tak acuh, tidak bisa ya, kecuali kalau kita hidup sendirian di hutan sana atau di gunung sana ya, enam ya kita tidak perlu tahun. Segala sesuatunya ditanggung sendiri. Nah, tapi kita adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup bersama, yang tidak mungkin ya, baik kita acuh tak acuh dengan peraturan ataupun tata tertib di lingkungan tempat kita tinggal. Tidak mungkin. Ya, nah. Fabarakallahu fikum. Ya, sehingga nah, mari kita bertaawun dalam hal-hal yang untuk kebaikan untuk kemaslahatan nam kita, keluarga kita, anak-anak kita, dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Maka semoga dan semoga dengan kita berta'awun dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, nam Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi keberadaan kita, perbuatan kita, amalan kita, nam, dan kita mendapatkan kebaikan yang baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Nah, baik, kita lanjutkan pada pembahasan kita. Kita masih membaca keterangan Syekh rahimahullah taala dalam kitab Siyam. Dan insyaallah kita akan baca hadis yang ke-175. Dan sebelumnya bagi ikhwah yang sudah menghafalkan hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tidak boleh mendahului Ramadan dan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari dalam rangka berhati-hati, dalam rangka berikhtiyat, dan kecuali bagi orang yang biasa melakukan puasa, maka tidak mengapa berpuasa sehari pun sebelum sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Nah, bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis tersebut, nah, dipersilakan untuk membacanya. Baik, follow. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Enam, nakra, kita baca hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru fain gumma 'alaikum faqdiru lahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, yakni melihat hilal bulan Syawal, faftiru, maka berbukalah. Fain gumma 'alaikum, maka jika terhalangi atas kalian melihat hilal, faqdiru lahu, maka takdirkanlah, maka kira-kirakanlah untuknya, yakni genapkan, sempurnakan 30 hari. Qala Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala ar-rawi Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Sabaqat tarjamatu fil hadis rakam 100 ba'da 72. Rawi hadis ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-172. Maudul hadis, pembahasan hadis, mada yajibu bihi saumu Ramadan wa fitruhu. Dan dengan apa diwajibkan puasa Ramadan dan berbuka dari puasa Ramadan, ya. Jadi apa yang mewajibkan, ya, dengannya puasa Ramadan dan berbuka dari puasa Ramadan tersebut. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Idza ra'aytumuhu, apabila kalian melihatnya. Idza absartumuhu, yani apabila kalian absartumuhu, itu melihat, basoro, ya, melihat. Ai hilal Ramadan. Jadi yang dimaksud adalah apabila kalian melihatnya, itu melihat hilal bulan Ramadan. Ya. Hilal bulan, hilal itu adalah bulan sabit. Bulan sabit. Nah, dari malam pertama sampai malam ketiga, ada yang mengatakan sampai bulan keempat. Ya, sampai malam keempat. Dan setelah itu dikatakan qamar. Setelah itu dikatakan qamar. Ya. Kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga dikatakan hilal. Nah, setelah itu dikatakan qamar. Ya, enam, itu dikatakan bulan. Baik. Ra'ahu man tasab man tasbutu bihi ru'yatuhu. Ra'ahu yaitu melihatnya, melihat hilal tersebut, orang yang diakui atau ditetapkan dengannya ru'yahnya. Ini ru'yahnya nam diakui. Ya. Nam. Fasumu ay fabda'u as-saum minal ghad. Maka berpuasalah, yakni mulailah berpuasa besok harinya. Hilal itu muncul di akhir bulan. Ya, di akhir bulan. Jadi dari tanggal ataupun 6 tanggal 29 sore hari menjelang maghrib, ya, ru'yah yaitu mengintai hilal. Anam. Baik, kalau muncul ataupun kelihatan pada 6 maghrib atau di saat matahari terbenam kelihatan hilal, nah, maka puasanya bukan di saat itu, tapi puasanya di besok hari. Puasanya mulai besok hari. Ya. Nah, bukan puasa pada waktu itu, tapi untuk besok hari. Anam. Baik. Wa idza ra'aytumuhu, dan apabila kalian melihatnya, ya, melihat yang kedua, ay hilal Syawal. Itu apabila kalian melihat hilal bulan Syawal. Itu di akhir Ramadan. Faftiru ay fatruku as-sauma minal ghad. Faftiru, maka berbukalah, yakni tinggalkan puasa mulai dari besok hari. Nah, besok hari, nah, adalah tanggal 1 Syawal. Ya, 1 Syawal. Nah, dan haram bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada 1 Syawal itu, pada hari raya Idul Fitri. Ya, enam. Thumma sutiro ay al-hilal bi-ghaimin aw nahwi. Fa in ghumma alaikum, apabila ghumma, ghumma itu sutiro, yakni tertutup. Yakni hilal tersebut tertutup. Tidak kelihatan. Dikarenakan mendung atau yang semisalnya. Ya. Nah, misalkan tanggal 29 sore hari. Nah, menjelang matahari terbenam ru'yah mengintai hilal. Qadarullah mendung. Ya, di ufuk barat mendung. Nah. Ya, tidak kelihatan hilal tersebut. Ya, tidak kelihatannya. Ya, nam, apakah karena mendung ataukah karena debu, ya, atau karena kabut? Ya, ada yang semisalnya. Ya, nam, al-muhim, perkara yang menghalangi terlihatnya hilal. Faqdiru lahu, maka kira-kirakan oleh kalian untuknya. Ya, bidhamiddal wa kasriha. Faqdiru dengan mendhamah huruf dal. Faqdu dan mengkasrohnya faqdi. Ya, ada dua bacaan. Bisa faqduru dan faqdiru. Nah. Ablighuhu qadruhu, qadruhu. Yani sampaikan, sempurnakan kadarnya. Ya, sempurnakan kadarnya. Ya. Sempurnakan hitungannya, wa huwa tamamu salasin yauman. Disempurnakan bulan tersebut. Ya, kalau hilal 6 tidak kelihatan, disempurnakan sebanyak 30 hari. Sebanyak 30 hari. Ya. Hitungan bulan, ya, atau hari dalam sebulan di dalam kalender Hijriah paling banyak adalah 30 hari. Paling banyak adalah 30 hari. Paling sedikitnya 29 hari. Nah, jadi tidak ada 28, tidak ada 31. Hanya 6, 29 atau 30 hari. Nah, maka apabila pada tanggal 29 sore Sya'ban, ya, hilal tidak kelihatan, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, 6. Baik. Demikian juga kalau pada tanggal 29 Ramadan sore hari hilal Syawal tidak kelihatan, maka sempurnakan hitungan bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Ya, 6. Baik. Ya, ini terlepas dari khilaf perbedaan matla, ya, khilaf terlepas daripada khilaf. Nah, ini di negeri Saudi sudah kelihatan, di Indonesia tidak. Hukum asalnya, ya, hukum dasarnya seperti itu. Ya, hukum dasarnya seperti itu. Anam, di ru'yatul hilal tanggal 29 sore hari, ya, kalau kelihatan maka besok adalah tanggal 1 bulan baru. Kalau tidak kelihatan maka sempurnakan hitungan bulan. Nah, hitungan bulan yang lama, ya, 30 hari. Ya, 30 hari. Ya, 6. Baik. Asyarul ijmali mana yang global dari hadis ini? Yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'allaqa amra siyam wal fitri bisyain dhahirun ma'lumun. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengaitkan perkara berpuasa, perkara puasa dan berbuka, nah, atau berhenti dari puasa dengan sesuatu yang zahir yang maklum. Sesuatu yang zahir yang maklum yang diketahui. Nah, secara umum hatta yakuna an-nas 'ala bayyinatin min amrihim, sehingga manusia berada di atas kejelasan. Di atas kejelasan, di atas keyakinan. Nah, pada urusan mereka. Enam. Wa dzalika ru'yatu hilali syahri aw ikmali syahr as-sadi 30 yawman. Dan yang demikian tersebut, nah, kejelasan keadaan manusia, supaya manusia itu di atas bayyinah, di atas kejelasan, di atas ketenangan. Nah, tidak ragu-ragu, tidak guncang, yaitu dengan melihat hilal syahr, hilal nam setiap bulannya, dan melihat hilal bulan baru, atau menyempurnakan bulan yang lalu, bulan yang lalu sebanyak 30 hari. Enam. Jadi kalau hilal sudah kelihatan, maka sudah yakin bahwasanya bulan baru sudah masuk. Enam. Jadi kalau hilal belum kelihatan, maka enam, hukum asalnya adalah tetap pada bulan yang lama. Ya, hukum asalnya tetap pada bulan yang lama. Enam. Baik. Sehingga kalau hilal tidak kelihatan, maka hitungan bulan yang lama disempurnakan sebanyak 30 hari. Ya. Haitsu la yumkin ziyadatu syahri al-hilali ala salasina. Di mana tidak mungkin. Nah, hitungan bulan hilali, hitungan bulan hijriyah, nah, lebih dari 30 hari. Tidak mungkin. Ya. Nah. Jadi hitungan bulan hijriyah maksimalnya hanya 30 hari. Ya, maksimalnya 30 hari. Nah. Faqad amara sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatahu bisyam idza ra'au hilal ramadhan wa bil fitri idza ra'au hilal syawal. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan umatnya berpuasa apabila mereka telah melihat hilal bulan Ramadan, yaitu bulan sabit di awal bulan. Ya, hilal bulan sabit di awal bulan, di awal bulan Ramadan. Dan Nabi memerintahkan berbuka, yakni meninggalkan puasa, berhenti dari puasa, apabila mereka, yakni umat Nabi ini, telah melihat hilal bulan Syawal. Fa in hasala mani'un min ar-ru'yati bi ghaimin aw nahwihi fal yukammilu iddata syahri as-sabit 30 yawman. Maka jika terjadi sesuatu yang menghalangi dari terlihatnya hilal, ya, dikarenakan mendung atau yang semisalnya, maka sempurnakan oleh kalian hitungan bulan yang lalu sebanyak 30 hari. Lianal asla baqa'uhu fala yahkum bi khurujihi illa bi yakinin. Dikarenakan hukum asalnya adalah tetapnya bulan yang lalu. Hukum asalnya adalah tetapnya bulan yang lalu. Nah, maka janganlah menghukumi keluarnya bulan yang telah lalu kecuali dengan yakin. Kecuali dengan yakin, kecuali dengan ilmu, yaitu dengan terlihatnya hilal bulan yang baru atau sempurnanya bulan yang lalu sebanyak 30 hari. Nah, bisa paham ini? Ya, sehingga dari itu perkara 6 ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan ru'yatul hilal, maka 6 tidak bisa, ya, tidak bisa dikira-kirakan, ya, tidak bisa dikira-kirakan, ya, menurut perhitungan 6 bahwasanya pada tanggal sekian hari sekian 6 hilal tersebut sudah muncul, ya, 6 sehingga kita bisa memulai ibadah puasa ataupun ibadah 6 yang berkaitan dengan hilal tersebut atau dengan ru'yah tersebut, 6 kita bisa mulai. Maka pendapat yang demikian tidak benar, karena 6 Nabi SAW mengaitkan 6 ibadah puasa tersebut dengan terlihatnya hilal, bukan munculnya hilal. Ya, bukan munculnya hilal, tapi terlihatnya hilal. Nah, menurut perhitungan manusia sudah muncul, Pak, sudah di atas apa? Garis apalah istilah mereka, ya. Tapi tidak kelihatan. Maka tidak disyaratkan untuk berpuasa. Ya, tidak disyaratkan untuk berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan nam berpuasa apabila telah terlihat hilal bulan Ramadan, dan nam meninggalkan puasa apabila sudah terlihat bulan hilal bulan Syawal. Nah, baik, fa barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.